berkibar di angkasa, lambang negara gagah. Rakyat sepakat, sehati, sejiwa, tekad berbakti dengan megah. Hadapi cabaran masa muka, penuh tenaga murni. Bakti dicura searah sehala dengan wawasan yang suci. Wawasan meningkat kemajuan, tiada lagi kepincangan. Kemewahan rata dirasai, bersama kita nikmati. Wawasan 2020, satu pandangan jauh. Bukan impian malah kenyataan, bersama kita jayakan. Tiada lagi kepincangan. Kemewahan rata dirasai, bersama kita nikmati. Wawasan 2020, satu pandangan jauh. Bukan impian malah kenyataan, bersama kita jayakan.